Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para rawuh kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo kita bersyukur dumateng Allahu jalla wa ala zat ingkang maha kuwas, zat ingkang sampun nganugrahaken dumateng kula panjenengan sedaya sedaya nikmat. Nikmat ingkang lahir, nikmat ingkang batin, nikmat agami, nikmat duniawi, lan sedaya nikmat ingkang mboten saged kita etang. Termasuk wonten ing kesempatan ninjang menika kula panjenengan sami digampangaken anggenipun melangkahkan kaki untuk sholat subuh berjamaah, lan ugi saklajengipun kita lenggah sesarengan wonten ing masjid menika, papan menika, sak perlu kita midhangetaken ayat-ayat Al-Qur'anul Karim lan ugi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat ugi salam ugi tansah kalimpahaken dumateng Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, lan sedaya kaum mukminin ingkang terus berusaha nderek marginipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk keyakinan kula panjenengan sami. Kula panjenengan sami meyakini bilih Allah Subhanahu wa taala niku kagungan utawi memiliki nama-nama yang indah. Al-Asmaul Husna. Husna niku artosipun mboten mung sekedar indah, tetapi maha indah. Niku husna, paling, niku mengandung makna napa? Paling. Wonten barang bagus, bagus, bagus, paling bagus. Husna niku artosipun mencapai puncak-puncak kebagusan. Nggih, sing paling apik dhewe ora ana nang dhuwure menih, malih. Niku husna. Allah Subhanahu wa taala kagungan al-asmaul husna. Lan sedaya asmanipun Allah, kabeh namanipun Allah niku husna, ora ana sing ora. Sedaya asmanipun Allah niku napa? Husna. Lan iki penting. Apik kabeh lan paling apik. Boten wonten sing ngungkuli. Nah niki. Nggih. Angger wonten sing ngungkuli berarti utuh husna niku. Paling pol mboten wonten sing sak nginggile mboten wonten. Nah, ma'asyiral muslimin rahimain rahimakumullah, napa maksudipun di antara maknanipun Allah itu namanya paling indah? Sebab sedaya asmanipun Allah mesti mengandung sifat. Mengandung napa? Sifat ingkang maha sempurna. Dados asmanipun Allah niku mboten sekedar nama. Bukan sekedar nama. Benten kalian menungso. Menungso kadang duwe jeneng sing bagus ning nyatane ora kaya jenenge. Nggih. Nggih. Jenenge Kuat. Nggih pancen jenenge sih Kuat pancen nggih. Ngapunten niki anggere wonten sing jenenge Pak Kuat niki. Nggih, ndak wis kadaluwa mboten kuat. Lemah nggih. Nah. Sabirun misalipun. Sabirin iki kan artosipun apa? Sabar nggih. Ning mboten sabaran nggih. Nesunan ngeten iki. Wonten ingkang naminipun Pak Bagus nggih. Ning sok mboten apa? Mboten bagus. Niki nggih sadherengipun ngapunten. Iki mung contoh. Sak bagus-bagusipun tiang menawi duwe jeneng sesuai dengan apa? Namane. Mila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki contoh niki. Contoh piantun piayi ingkang nggih sifatipun nika sesuai dengan nama. Asmanipun Muhammad. Muhammad niku kan piantun ingkang terpuji ngoten nggih. Nggih subhanallah, Allah gampilaken, Allah paring taufik. Sedaya ngendikanipun Rasul niku terpuji. Sedaya laku lampahipun nggih napa? Terpuji. Allah memberikan sifat-sifat ingkang bagus, sifat-sifat ingkang sae kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, napa malih Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kesempurnaan mestinipun kagungan sifat sempurna. Kan ngeten. Mila niki kudu diyakini. Wajib diyakini sedaya asmanipun Allah niku husna. Mengandung sifat-sifat ingkang maha agung, sifat-sifat ingkang maha sempurna. Contonipun Allah Subhanahu wa taala kagungan asma Al-Alim. Niki asmanipun Allah Al-Alim. Niki mboten mung sekedar nama Al-Alim. Anggap sekedar nama berarti mboten husna namine. Al-Alim artosipun Allah Subhanahu wa taala zat ingkang berilmu. Ingkang ilmunipun Allah menika ilmu ingkang maha sempurna. Meliputi segala sesuatu, ora ana sing luput dari ilmunya siapa? Allah. Allah Maha tahu segala sesuatu sing wis terjadi, yang sedang terjadi, yang akan dan belum terjadi. Allah Subhanahu wa taala zat ingkang maha berilmu. Mboten wonten ingkang napa? Luput. Ilmunipun Allah tidak diawali dengan ketidaktahuan. Nggih. Ilmu ingkang sifatipun azali dan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak napa? Diganggu dengan kerusakan-kerusakan. Aib-aib lan cacat-cacat. Menungso nggih duwe sifat ilmu. Nggih mboten? Nggih, wong duwe ilmu. Ning ilmune menungso mesti diawali dari ketidaktahuan, nggih napa mboten? Biyen bodho. Nggih. Wonten ingkang lahir pun pinter mriki? Nggih. Ngene wonten sing monggo ngajung mboten napa-napa, tapi nyatane ora ono kan ngoten. Nggih. Kita semua lahir ndak bawa ilmu. Nggih. mlaku wae ora iso. Ngoten nggih. Ngucapake kalimat nggih mboten saged. Nah, latihan diajari siji loro akhiripun duwe ilmu. Ilmune menungso nggih saged salah nggih mboten. Nyak kayane sih wis bener, teorine wis bagus kayane. Ning nyatane tengguri kok ana teori sing luweh bagus. Nah niki menungso. Wis duweni ilmu maka akhire nggih pikun akhiripun mboten gadah ilmu malih niki menungso. Kelalenan nggih, kelalenan nggih. Allah mboten Maha sempurna dan tidak berkembang ilmunya Allah yang tadinya tidak tahu kemudian jadi apa? Tahu. Maha sempurna ilmu ini pun Allah niki. Niki contoh sifat apa? Ilmu. Allah Subhanahu wa taala asmanipun Al-Qawiyyu Al-Matin. Niki nggih asmanipun sinten? Allah Al-Qawi. Al-Qawi niku zat ingkang maha kuat. Berarti Allah kagungan sifat kuat. Ingkang maha sempurna. Sobi kita tingali langit ingkang wiyar rombo kaya niki ageng ten niki nggih ora ambruk Allah ingkang menjaganya tidak jatuh nggih. Allah Subhanahu wa taala zat ingkang nyiptakaken sedaya alam semesta ingkang luas ingkang besar niki piyambak innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya Allah ngersakaken napa mawon Allah ngendika kun fayakun. Nggih. Allah Maha Kuat, Maha Berilmu. Iya. Menawi panjenengan maos Al-Qur'an utawi hadis kok Allah nyiptakaken langit bumi dalam 6 hari, itu bukan karena Allah tidak mampu. Allah ngersakaken kados mekaten. Segala sesuatu itu terjadi dengan apa? Dengan bertahap. Bukan karena Allah tidak mampu. Termasuk nggih, diciptakan menungso teng perut ibu, teng rahim niku nek Allah ngersakaken langsung dadi saged napa mboten? Saged. Ananging ini karena kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Sifat lembutipun Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang kepada sang ibu juga. Nggih, wong wadon nek langsung ngerti-ngerti ujug-ujug napa? Gedhe lahir napa nggih ora ciloto niku. Kan proses ngeten nggih. Proses alit ngeten nggih. Nggih banyu ngemandenake mangke wis 40 dina banyu nggih. Mangke 40 dina dadi segumpal napa darah. 40 dina malih segumpal daging. Niki kan proses, bukan karena Allah tidak mampu. Nah, paget nggih. Allah niku mau kuat, mau kuat. Menungso niku wonten warna papat. Wonten sing diciptake ora ana bapak ora ana biung nggih menika Nabi Adam langsung niku nggih dipunciptakaken mboten melalui proses-proses niku nggih dhuwure nggih langsung 60 hasta niku dhuwuripun Nabi Adam. Nah, 60 hasta nggih 300 kilo kilo salah niki meter ngeten nggih. Nah, 30 meter nggih 300 meter kirang langkung niku mulai setengah hasta hitungannya setengah napa setengah meter. Nah umatipun Rasul niki nggih dari zamanipun Adam berturun-turun ngantos kados kula panjenengan sami niki pendek-pendek ora dhuwur. Tapi mangke menawi mlebet swarga jannah kados bapak kula panjenengan sami nggih menika Adam dhuwur mangke kula panjenengan insya Allah seperti bapak kalian Adam. 30 meter 60 hasta. Oh, teng swarga sak lawas-lawase. Ya billahi taufik. Ketah mlebet swarga riyen, Pak. Nggih. Sami mawon nggih. Oh, kita yang masuk ke sana adalah laki-laki dan perempuan semuanya, berpasang-pasangan. Istri kita di dunia, mugi-mugi ugi istri kita di akhirat ditambah malih. Ingkang sanes ngoten niku dari bidadari dan seterusnya. Nah nggih niku teng swarga mangke. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nggih. Kita lajengaken sekedhik. Niki contoh. Nah, termasuk asmanipun Allah niku As-Sami'. Napa? As-Sami, Maha mendengar. Kan iki penting. Allah Subhanahu wa taala mboten namung sekedar asmanipun As-Sami. Sebab wonten tiyang ingkang duwe keyakinan kaya niku, tiang-tiang Jahmiyah. Niki kelompok ingkang sesat. Allah niku asmanipun mung sekedar jeneng tok. A'udzubillah. Nggih wonten nggih wong kaya niki niki. Allah namanya As-Sami ning ora mendengar. Allah as al basir ning mboten pirsa, mboten mirsani. Allah al alim ning mboten apa berilmu. Subhan kok kados niki niki. Ing setan niku pancen. Nah, kula panjenengan sami walhamdulillah dipun slametaken saking pemikiran sing kaya niku. Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Kula nggih meyakini Allah Subhanahu wa taala zat ingkang gadai sifat As-Sami'. Zat ingkang Maha mendengar. Dan pendengaran Allah itu pendengaran yang maha sempurna. Wonten ing hadis dipun sebataken nggih, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu mana qasa dhalika mimma indi au kama qala Rasul alaihi salatu wasalam fima yarwihi an rabbihi jalla wa ala. Nah, disebataken wonten ing hadis Allah Subhanahu wa taala ngendika hadis qudsi, he anak Adam, saumpama kowe kabeh anak Adam kabeh saka awal nganti akhir, jin saka awal nganti akhir atusipun cacahe ora saged mboten saged dipun etang mentengan ngertos jumlahipun kejawi namung sinten Allah saking kataipun, saumpama menungso kabeh kumpul dadi siji di sebuah daratan, sebuah tempat. Jin nggih ngoten, jin kabeh saka awal nganti akhir kabeh niku kumpul dadi siji. Fasaaluni, banjur kabeh jin, kabeh menungso iku padha njaluk, padha ndonga, padha nyuwun. Berarti mintanya di satu waktu dan di satu napa? Tempat. Kabeh njaluk marang Allah Subhanahu wa taala. Mestine wong njaluk niku kan macam-macam. Untuk sing jaluk niki, jaluk niku, bahasane nggih mestine napa? Beda-beda, macam-macam niku. Iki anggar kula jenengan kabeh wonten wong loro, wong telu teng arepe dhewe ngomong kabeh mumet niku. Nggih. Napa anak kabeh do kumpul kabeh jaluk kabeh mumet. Nggih, mumet ngrungokakene, mumet ngijabaine kan ngoten nggih. Nggih. Niku kula jenengan kabeh. Ini menunjukkan keagungan Allah. Lajeng Allah ngendika fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Banjur ingsun Allah Subhanahu wa taala ngijabahi kabeh penjalukane wong-wong kuwi mau, jin-jin kuwi mau. Artosipun Allah berarti moho midanget sedaya napa? Nggih. Permintaan. Mboten nonton sing salah. Nggih. Sing njaluk omah diparingi omah, sing jalo anak diparingi anak, sing dijalo kesehatan diparingi napa kesehatan, sing jalo niki kabeh bojo diparingi napa bojo, napa mawon diparingi. Nah, mboten salah wong kabeh jalo, nggih, dengan bahasanya masing-masing di satu waktu di satu tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya. Niki kan Allahu Akbar, zat ingkang Maha mendengar. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Lan menakjubkan lagi, kabeh diwenehi mboten mengurangi kekayaanipun sinten? Allah. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Banjur ingsun ngabulake kabeh penjalukan hamba-hambaku, mana qasa dzalika mimma indi, ora bakal ngurangi. Nggih. Kekayaanipun Allah sedikitpun. Kados dene dom jarum dilebetaken nang ngendi? Laut nggih. Dijunjung kelong napa mboten iku? Mboten kelong banyune, nggih. Mboten kelong. Nggih. Nek kula panjenengan sami ngertos kados mekaten. Nggih. Niki pindah malih babagan iman. Mestinipun kula panjenengan sami nggih menawi mangertos bilih Allah Subhanahu wa taala niku zat ingkang maha mendengar. Midanget. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Nah niki nek dipun kaitaken kalian bab doa, niki kan pembahasan kita enjang menika. Nggih. Sing dipun maksud mengetuk pintu langit niku nggih doa. Allah Subhanahu wa taala zat yang di atas seluruh makhluk. Nggih. Kabeh makhluk niku sak ngisoripun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha tinggi. Wa huwal aliyul azim. Allah niku zat ingkang al-aliyu, zat yang maha tinggi, al-azim, zat yang maha napa? Agung. Allah Subhanahu wa taala zat yang di atas seluruh makhluknya, di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, mboten butuh dengan arsy, mboten butuh kepada makhluk. Allah di atas semua makhluknya. Nggih. Allah tenginggil, tetapi Allah mendengar semua napa? Permintaan hambanipun. Nggih. Sawijining dinten Rasul sallallahu alaihi wasallam niku teng dalem masih di rumah waktu itu sesarengan kali Aisyah garwanipun. Wonten wong wadon yang namanya Haulah. Haulah niki datang ke tempatnya Rasul alaihi salatu wasallam dua ini masalah keluarga. Problem keluarga. Nggih sing jenenge wong urip nggih mesti wonten masalah, problem. Nggih. Datang kepada Nabi. Napa problemipun? Haulah niki wis tuwa. Wis duwe anak, wis duwe putu, bojone nggih wis tuwa, padha-padha napa? Tuwa. Ning wis tuwa malah bojone garwanipun naminipun napa? Aus. Sahabat Aus niki. Nggih, Ibnu Shamit nggih. Niki nganggep bojone niku istilahnya dalam bahasa syariat zihar. Di zihar bojone niku di zihar. Dianggep padha karo biunge. Nggih, kowe kaya geger biungku. Maksudipun wis tak anggap kaya biungku, dudu bojo. Ning nggih mboten dicerai nggih ora. Nggih, dikumpuli dianggap sebagai napa? Istri nggih, mboten digantungake urusane niki. Nggih, gantung dicerai nggih mboten, nggih. Tapi malah dianggap kados napa? Nggih, ibune biunge. Niki kebiasaan orang-orang dulu ngeten niku wonten yang seperti itu. Jadi orang genah. Napa? Kahanan bojone niku ora genah. Gantung. Niki sedih ora umum, sedih banget. Lah wis padha-padha tuwa, pun duwe anak putu kok diingeten di seperti ini kan. Lah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam tuh Rasulullah menceritakan hajatipun, menceritakan masalahipun. Ananging Rasul mboten saged paring jawaban. Sebab dereng wonten napa wahyu. Ha niki adab niki. Rasul sallallahu alaihi wasallam nek mboten ngertos mboten jawab. Napa malih kula panjenengan sami niki kudune ngene ora ngerti aja terus napa? Nggih, tetok ngerti. Niki babagan agama niki. Babagan donya mohon menawi salah saged fatal ngono nggih. Lain niku urusan napa donya padahal donya kan urusan nggih paling-paling nggih urusane salah nyuntik mati ngoten niku nggih sing mati siji tapi nek urusane agama sing sesat niku wong akeh orang ngerti ning etok-etok ngerti di hadapan orang banyak berfatwa nggih fatwane salah niki sing sesat kudu wong siji sing sesat wong akeh napa malih anggar niku murid-muride duwe murid malih napa ora bablas niku mati. Lah niki adab. Adab ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tugasipun mubaligh. Mubaligh niku napa? Menyampaikan, bukan membuat. Rasul mboten ngarang-ngarang salat niku mboten. Rasul mboten ngarang-ngarang Al-Qur'an niku mboten. Wong niku sedaya namung napa? Tinggal menyampaikan, turun ayat disampaikan. Dereng turun nggih mboten wonten ingkang dipun napa? Sampaikan turun alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sampaikan ayat itu turun qul a'udzu birabbin nas sampaikan qul a'udzu birabbin nas nggih dereng wonten syariat salat nggih dereng wonten syariat salat rumin teng Mekah dereng salat, dereng wonten ibadah salat. Syariat ketika itu baru disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kon padha ninggalake sesembahan saliyane Allah. Lajeng Rasul dipanggil ketika Isra Mi'raj, disampaikan kewajiban salat 5 waktu lan sakpiturutipun. Kembali kepada kisah. Rasul mboten saged jawab. Akhiripun wanita ini pergi dengan sedih. Wong masalahe dereng rampung. Kemana wanita ini kemudian? Mengadu kepada Allah. Nangis, nyuwun, nggih. Belum lama orang ini pergi mengadu kepada Allah, tiba-tiba turun ayat. Turun ayat wonten ing surat Al-Mujadilah utawi Mujadalah. Nggih, wonten ing juz ke-28. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samii'un basir. Niki ngendikanipun Allah. Turun ayat ini. Qad, sungguh teman-teman, sami Allah, Allah wis midanget. Allah sudah mendengar. Allah Maha mendengar. Qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar. Mendengar apa? Qaulallati, ucapan wanita. Allati tujadiluka, yang datang kepadamu wahai Nabi mengadukan apa? Permasalahannya. Fi zaujiha, permasalahan suaminya, dheweke karo bojone. Ning Rasul mboten saged memberikan apa? Jawaban. Ketika Rasul tidak memberikan jawaban apa yang dilakukan oleh wanita ini, wa tashtaki ilallah, banjur mengadu kepada siapa? Allah. Mengadu, berdoa, minta penyelesaian. Allah niku Maha mendengar. Allah di atas langit, tetapi Allah Maha mendengar. Semua Allah dengar. Buat teman-teman yang kan luput. Wallahu yasma'u tahawurakuma, lan Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul mendengar pembicaraan kalian berdua. Nggih, wanita ini dengan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah zat yang Maha mendengar dan zat yang Maha melihat. Aisyah ngendika, Aisyah kan teng jajare Nabi. Aisyah mengatakan, aku nang jajare Nabi ora krungu kabeh. Ana sing aku krungu, ana sing ora krungu, wonten sing paham, wonten sing mboten apa? Paham. Padahal satu rumah dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala zat, kata Aisyah, alladzi fawqa sab'i samawat, yang berada di atas 7 lapis langit, mendengar. Nggih, midanget donganipun pengaduan wanita ini, dan langsung diturunkan ayat-ayat wonten ing surah Al-Mujadalah, memberikan jalan keluar. Monggo dipun waos mangke surat niku, bagaimana penyelesaian kalau ada kasus seperti ini. Ananging intinipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saking kisah menika sepindah malih niki menguatkan akidah kula panjenengan sami bilih asmanipun Allah semuanya adalah napa? Husna. Nggih. Bukan sekedar nama. As-Sami', nggih, zat ingkang Maha mendengar. Al-Basir, zat yang Maha napa? Melihat. Nah. Saking kisah niki ugi kisah Haulah, saged kita pendet setunggal faedah ingkang sanes. Bilih doa. Doa niku adalah silahul mukmin. Senjatane wong kang beriman. Nek ora beriman ya ora percaya. Apalagi ndak percaya ada Allah, is angel meneh. Senjatanya orang yang beriman, mukmin, muslim, wong kang iman, wong kang duweni keyakinan Allah niku As-Sami', zat ingkang Al-Qawi, zat ingkang Al-Ghani, Maha Kaya dan seterusnya, yang memiliki al-asmaul husna, mestini pun berupaya untuk nggih, meminta kepada Allah, selalu memohon kepada Allah, selalu menggantungkan urusannya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih. Niki dipun uji, niki majelis niku ngengetaken kula panjenengan sami. Kadang menungso niku kelalen. kepada Allah ketika diberi oleh Allah kelapangan. Nek pas melarat fakir nggih njaluk terus. Nggih, sugih kelane. Nggih nyuwun tapi ora mempeng kados rumiyin nalika napa? Nggih. Nggih. Niki kula mayasane ngrawasaken. Nek pas sakit luar biasa. Nggih. Njaluki ora umum. Isuk sore awan bengi njaluk. Nggih. Mangke barang pun sehat kesupeh. Taib. Lah niki ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nggih. Para nabi, para rasul nggih menawi kita tingali kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah lepas dari doa kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Rasul niku mboten nate luput saking apa? Doa. Nggih. Ajeng mlebet WC ndonga. Medal saking WC ndonga. Wungu sare ndonga. Badhe sare malih ndonga. Medal saking dalem ndonga. Terus demikian. Mila Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Aisyah mengatakan, ya kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu berzikir kepada Allah di setiap saat. Zikir ini kau masuk di dalamnya juga apa? Doa. Selalu berdoa, selalu berzikir. Niku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala sakit, dikala sehat, dikala lapang, dikala sempit, dikala kaya, dikala miskin. Niki kahanan ingkang Rasul semua sudah merasakan. Nah, mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Silahul mukmin menika kunci lan senjata seorang mukmin menika monggo kita amalaken lan kita ginaaken dalam kehidupan kita ini. Ternyata semua kebaikan itu kuncinipun doa. Jadi doa itu kunci segala apa? Kebaikan. Segala kebaikan kuncinipun doa. Pernah seorang ulama niku merenung. Merenung mikirake tangga-tanggane kabeh. Delok tanggane sing duwe keluarga akeh, anak akeh. Kadang kan iri nggih. Bojone akeh, anake akeh, iri. Tapi dikembalikan lagi dengan pertanyaan, sapa sing maringi iki? Jawabannya Allah. Ya Allah sing paring. Kenapa harus iri? Ningali malih tanggane iki sugih. Saya kok kurang. Dipenggalih malih, siapa yang memberi? Allah. Wonten malih tanggane pinter. Masya Allah yang pinter. Dipikir siapa yang memberi? Allah. Setelah dia merenung, kapan tekan kapan merenung, semua kebaikan yang ada di sekitar itu ternyata dari siapa? Allah. Mboten-mboten ingkang mboten saking Allah mboten. Fa'alimtu, maka saya pun sadar bahwasanya semua kebaikan itu adalah dari siapa? Allah. Nah, dan saya tahu dan menyadari bahwasanya doa memang sebagai kunci semua apa? Kebaikan. Mila Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya, mengajak hambanya untuk berdoa. Udu'uni astajib laku. Ini kan dawuh pun Allah. Udu'uni, berdoalah kalian kepada aku, astajib laku. Ini saya, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ini ku dawuh pun Allah. Kulau banyak sami dipunilingakan. Udu'uni astajib lakum. Berdo'alah kalian, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Sejarah hidup manusia, sejarah manusia kita saksikan, pertolongan Allah itu selalu mengiringi apa? Doa. Doa, pertolongan. Doa, pertolongan. Okay. Monggo kita tingali contoh. Okay. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah kesempitan. Dibalangake teng laut, dicaplok iwak, ngoten nggih. Berada di dalam perut ikan, berada di dalam kesempitan, kegelapan, zulumat. Kegelapan perut ikan. Niku wis abot niku pun abot. Nggih. Usus nggih, usus sing kenceng niku nggih. Pripun carane anggere ambegan niku teng riku. Usus peteng. Nggih, teng tengah laut nggih napa? peteng. Teng tengah bengi nggih napa peteng. Zulumat. Nek dipun pikir-pikir ora bakal napa slamet. Ananging dipun slametaken dening Allah. Sebabnya adalah doa. Napa doanipun Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Mengakui kezaliman, memohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta, mboten wonten ilah ingkang hak kejawi panjenengan tu Allah. Subhanak, maha suci panjenengan tu Allah. Inni kuntu minal zalimin, kula sampun berbuat zalim tu Allah. Mohon ampun, mohon keselamatan. Lajeng Allah selamatakan Nabi Yunus. Rasul ngendika, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, doa'u akhi, doa saudaraku. Niku Nabi sinten Yunus. Kalau kalian berdoa dengan doa itu di masa sempit, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Niki para pemuda ingkang sempit, merasa sempit sebab di tengah kaumnya ditekan. Dipaksa kan apa murtad. Mungkin akan dibunuh. Akhirnya mereka ini berombongan bersepakat meninggalkan apa negeri ini pun. Nah, hijrah matos tempat ingkang aman. Lampah bareng-bareng kesel nemu goa ngoten nggih. Niate nggih ngaso ora ana kepikiran arep turu teng riku 300 tahun iki mboten wonten nggih. Tapi mereka berdoa kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nyuwun dumateng Allah rahmat. Kasih sayang. Nyuwun dumateng Allah bimbingan petunjuk. Diarahkan oleh Allah niki. Para pemuda ini masuk ke gua. Niate ngasu. Ngasu ngantos 300 sangang. Tilem nggih ning sing ningali niku kaya-kaya niku wong urip ngoten lho sebab mripate niku melek turune melek kedip-kedip niku nggih mila wonten Al-Qur'an dipun sebataken wa tahsabuhum aiqadha wa hum rukudun. Kalian menyangka kalau melihat mereka itu aiqadhon bangun wa hum rukud padahal mereka sedang apa tidur nggih. Dan Allah jaga badannya. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas syimal. Dibolak-balikaken kiwa tengen sehingga badannya tetap napa? Baik, sehat, mboten lembab. Dijagi. Padha tangi, tangi nggih mboten salah gewa, ora kaget, ora apa sebab utuh badane. Nggih, kukune nggih ora dawa. Nggih, mung kan 300 tahun. Rambutnya nggih utuh, ora terus dadi sak meter, 2 meter mboten. Jadi utuh. Nggih. Tetep mawon, nggih. Tetep mawon nggih. Maksudipun mboten wonten perubahan. Nek perubahan ya mesine kan apa? Kaget. Makanya ketika mereka saling bertanya, "Ki dhewe turu pirang dina?" Niki mboten wonten sing mikir setahun rong tahun mboten wonten. Nggih sedina utawi kurang saking niku lah. Kayane sedina kayane. Mboten wonten sing mikir kok nganti napa? Setahun. Kahanane niku ora memungkinkan orang menebak sampai setahun. Kahanane utuh. Nanging kok ngelih temen. Ane iki ngetulung 300 tahun ora ngombe ora anu ya mesti ngelih kan ngoten nggih. Ngelih. Akhirnya mereka ada yang diutus keluar dan niku pun tersingkap kaget wis. Saniki jenengan merantau enten usah suwe-suwe lah 15 tahun saking petanahan. Balik meskipun pangling ngoten nggih. Wis pangling napa-napa wis dalane pangling nggih omah ya wis pangling napa nek pangling kabeh. Nggih, putune sing biyen sik bayi-bayi 15 tahun, wis kaget. Nggih arep takon putuku sing cilik endi? Kula Pak Udu iki kan pas nyemlungat cilik, ora mungkin kan. Gede-gede pangling 15 tahun. Apa malah niki 309 tahun. Wis pangling kabeh. Nggih. Bangunane, makanane, uangnya semuanya manglingi kabeh. Intinipun pemuda ini diselamatkan oleh Allah sebabipun apa? Doa. Ya, sebabipun apa? Doa. Ya. Allah Subhanahu wa taala kalau diminta, kalau kita mau mengetuk, ya, dengan berdoa kepada Allah. Allah memberikan syarat ijabah itu dengan kamu minta. Allah Subhanahu wa taala semakin diminta semakin mencintai hambanya. Benten kali menungso tambah sering dijalui tambah napa? Tambah bosen nggih. Sedina rong dina nggih ora masalah ngoten nggih. Saya dan jenengan kabeh sedina Pak njaluk sego ya, ora apa ikhlas tasih sedina. Sesuk teko meneh Pak sego meneh nah nggih tasih ikhlas. Kok nggo langganan malah tambah njaluk napa karo iwak barang ngoten iki. Iki wong iki priwe nggih. Mulai reang ribut nggih. Kalau Allah tidak, bahkan Allah murka kalau hambanya tidak berdoa. Nggih. Baik. Man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Nggih. Niki ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pinten-pinten kesimpulan. Ngeten nggih. Allah Asmaul Husna, asmanipun sedaya, di antara nama Allah adalah napa? As-Sami'. Dan di antara bukti kita meyakini nama Allah itu As-Sami', kita banyak berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wonten hal ingkang penting malih ingkang perlu kita sampaikan. Disepakatkan dening para ulama, nggih. Doa itu silah, leres. Doa itu napa? Silahul mukmin. Tetapi perlu dipun mangertosi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena doa itu adalah ibadah, ibadah. Sedaya ibadah niku kan wonten aturane, nggih napaen? Nggih, ora yo sakarepe dhewe. Salat niku ibadah. Wonten aturanipun. Nggih. Siam, poso nggih napa? Ibadah. Wonten aturanipun. Doa nggih ngoten, nggih, ibadah wonten napa? Aturan. Nggih. Wonten aturan niku. Adab-adabipun nggih. Lajeng ugi wonten sebab-sebab supados doa niku napa dipun ijabahi dening Allah. Contoh adab misalipun nggih. Contoh adab. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun natih miyos nggih melewati ada orang yang sedang berdoa ning ora diawali kalian sanjungan pujian kepada Allah. Mboten dipun awali kalian selawat. Langsung jaluk. Napa ngendikanipun Rasul? Qad ajila hadza. Ki wong wis kesusu. Tergesa-gesa. Nggih. Wonten adabipun. Nggih. Adabipun kita menyanjung Allah, berselawat kepada sinten? Nabi alaihi salatu wassalam. Nggih. Wonten ing surat Al-Fatihah niku kan contoh. Sakderengipun kula ndonga, sakderengipun kula nyuwun dipun awali dengan sanjungan dan pujian kepada Allah. Nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin niki pujian dumateng Allah. Ar-Rahmanir Rahim niki ugi sanjungan kepada Allah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semuanya sanjungan, pujian, pengagungan kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nggih dilanjutkan dengan doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyuwun dumateng Allah hidayah. Amila ma'asyiral muslimin, insyaallah nggih wonten pembahasan-pembahasan wonten ing masjid mriki tentang adab-adab napa doa ingkang kathah dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng doa itu juga sangat berpengaruh dengan keyakinan seseorang. Yakin apa mboten anggenipun apa? Doa. Nggih. Wonten tiyang ingkang hatinipun lalai anggenipun apa? Donga. Donga ning ora ngerti maknane, donga ning ora napa? Ora temenanan. Nggih. Wabillahi taufik. Wonten ing hadisipun sebataken ingkang maknanipun Allah tidak menerima doa orang yang hatinya ghafilin lahin. Ghafil niku napa? Lalai. Nggih. Nggih. Mboten saestu. Nggih, palang apa ndonga. Nggih. Mbok menawa ditampani ini kan wong mboten bener. Nggih. Mboten butuh. Wong Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya kok kita tidak butuh. Nggih. Ngaten. Menawi wonten dalil saking hadis, saking napa Al-Qur'an ingkang mengatakan ini doa mustajab utawi adabnya niki diyakini. Kok menawi mboten ketinggal ada ijabah amun dipun salahaken niku berita saking Allah lan napa Rasul. Nggih. Nggih. Mila wonten ingkang dipun istilahaken tergesa-gesa dalam napa doa. Wonten ing hadis dipun sebataken ingkang maknanipun Allah akan mengabulkan doa hambanya malam yasta'jil selama dia tidak tergesa-gesa. Lajeng Rasul ngendika, apa ini maksud dengan tergesa-gesa? Wong sing kesusu tergesa-gesa niku tiang ingkang wis ndonga sepisan belum melihat napa jawaban. Pindo dereng ketinggal ijabah. Telu ugi ngeten, akhiripun dipun tinggalaken qad da'autullah da'atullah falam yustajabuli, kemudian dipun tinggalaken. Aku wis ndonga wis ndonga wis ndonga ora ana jawaban, lajeng mandek. Niki istijab. Padahal Rasul alaihi salatu wasallam ngendika ingkang naminipun nggih doa niku mesti dipun ijabahi. Hanya saja bentuk ijabahnya niku napa? Benten-benten. Wonten ingkang nyuwun sesuatu diberikan sesuatu itu. Persis napa ingkang dipun napa? Suwun. Nggih. Wonten malih ingkang nyuwun tetapi dalam bentuk yang lain diberikan oleh Allah dalam bentuk yang lain, keimanan, kesehatan, ning ora sadar. Itu pemberian dari siapa? Allah. Disimpangkan dari musibah yang seharusnya menimpa dia. Nah, mboten sadar. Berarti suudzon nggih kepada Allah. Allah ora ngabulake padahal wis dikabulake. Iki nemen iki. Wabillahi taufiq. Utawi Allah akhirkan ijabah itu, pemberian itu nanti pada hari napa? Kiamat dengan pemberian yang besar. Mila wajib kula panjenengan sami berhusnudzon kepada Allah. Penting ugi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah niki sedaya adab nggih. Menawi doa kula panjenengan sami menika kok dereng dipun kabulaken nggih. Barangkali ada penghalang-penghalang napa doa. Lah niki penting ugi. Nggih, wonten ingkang menghalangi napa doa. Di antara penghalang doa karena kula panjenengan sami niki nggih mengkonsumsi ingkang napa haram. Makan dari yang haram, minum dari yang haram, ngelakoni perkara-perkara ingkang haram. Wabillahi taufiq. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinipun lisan Rasul menceritakan wa dzakara rajula. Rasul menceritakan seorang laki-laki yang dia musafir, kahananipun luar biasa, nyuwunipun temenanan kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, merengek, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, temenanan anginipun apa? Donga. Tetapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, sing dipangan niku apa? Haram. Wa masrabuhu haram, ingkang dipununjuk niku haram. Wa malbasuhu haram, dan yang dipakai itu juga apa? Haram. Wa ghudhiya bil haram, diliputi dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabulah, piye bakal diampuni utawi dikabulake wong wong kuwi mau penuh dengan apa? Perkawis ingkang apa? Haram. Nggih. Mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, meminta kepada Allah nggih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala niki wajib kita lampahi lan ugi wajib kita sempurnakan adab-adabipun nggih, adab-adabipun nggih. Wabillahi taufik. Kula panjenengan sami apapun keadaannya dengan pembahasan menika monggo selalu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kita miliki berupa ilmu nggih, wis pinter wis duwe ilmu lajeng supe dengan Allah Subhanahu wa taala. Wong sing duwe ilmu nek Allah ngersakaken dicabut langsung dicabut nggih mboten, ilang kabeh. Wong sing sugih nggih mboten. Allah memberikan kekayaan-kekayaan nek Allah ngersakaken langsung dicabut nggih saking gampangipun nggih. Nggih, langsung gampangipun. Nek mboten dipun cabut hartanipun saged mawon dipun cabut, cabut berkahipun. Berkah ilmu dicabut, berkah harta ugi dipun apa? Cabut, saged mawon nggih. Harta banyak nggih dicabut berkahipun, akhiripun harta tidak digunakan pada yang bermanfaat nggih. Dikumpulke tok, dikumpulke, dikumpulke, kumpulke ngerti-ngerti mati dadi napa? Dadi milik ahli waris nggih. ahli warise sanes tiang-tiang ingkang bagus nggih mboten saged bermanfaat mangke. Ilmu nggih mboten dipun sabut barokahipun, mboten dipun amalaken. Ini termasuk diantara disabutnya berkah napa? Ilmu. Dua ilmu ning mboten dipun apa? Amalaken. Sehat nggih ngeten. Waktu luang nggih ngeten. Menawi dipun cabut berkahipun nggih tidak bermanfaat bagi seorang hamba. Nggih. Mila monggo ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita selalu minta kepada Allah, nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih. Agar napa apa yang kita dapatkan dari nikmat Allah niku dipun berkahi. Nggih. Bondo dipun berkahi, umur dipun berkahi, nggih, ilmu dipun berkahi. Dan jalannya juga diantaranya dengan berdoa kepada Allah. Supatus dipun barokai niki sedoyo. Sekali lagi pintunya pintunipun nggih napa? Doa. Wonten ing doa kunut itu tambah sekedik malih. Di dalam doa kunut kita berdoa agar diberi napa? Barokah. Dalam kunut witir. Allahumma ihdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait. Dan berkahilah untukku ya Allah apa yang kau berikan kepadaku. Nek pancen diberkahi luar biasa. Diberkahi luar biasa. Ilmu kalau diberkahi jenengan wing duwe ilmu tata cara wudu tok. Tetapi jenengan ikhlas ngajari kepada seorang anak. Anak niki dadi wong sing pinter ngamalake wudune pun setiap hari pahala mengalir kepada Anda. Nggih napa? Dia punya murid nganti 1000 murid. Niki dipun berkahi. Padahal Anda cuma satu tadinya. Ilmu ini nggih mung-mungan ning dipun apa? Barokah. Bondo nggih ngeten. Harta kalau Allah berkahi senajan sedikit ya, orang hanya punya ya 10 juta, sing liyane miliaran. Nah dibandingkan kan 10 juta sekedik dibanding kalian apa? Miliaran. Tetapi yang 10 juta ini diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ditasarufkan kepada sesuatu yang apa? Yang benar, yang bermanfaat. Diwakafkan, sing wakafake niku yang menerima wakaf itu orang yang bertanggung jawab amanah. Nggih. Niki berkembang nggih napa itu? Ada orang cerita kepada saya, ya, wakafake tanah niate niku nggih napa? Nggih ibadah, nggih masjid, nggih napa malah akhirnya dadi parkiran napa? Mobil kan sedih banget iku lho, dadi parkiran oh niate dadi napa? Dadi masjid, dadi pondok kok malah. Nah niki dereng dipun paringi napa? Keberkahan. Diberikan sedikit, tetapi pada orang yang beramanah. Nggih, amanah. Akhiripun napa? Berkembang, berkembang, berkembang, berkembang. Nggih. Diberikan harta itu untuk sesuatu yang sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab ibadah niku mboten namung sekedar ikhlas kemawon, tetapi ikhlas dan juga sesuai dengan apa? Contoh nggih. Ngedalaken harta, bondo, zakat, zakate bener zakat. Diberikan kepada yang berhak. Asnafipun genah ngoten niku lho. Berarti napa? Nggih, sampai kepada tujuan. Wonten ingkang zakat ning arahipun mboten napa? Mboten leres. Lah niki nggih maneman nggih. Mboten sesuai dengan apa? Asnafipun. Umur nggih ngoten. Kalau umur sipun berkahi, ini para ulama rumiyin umure kaene kok pendek-pendek. Tetapi karyanya luar biasa. Imam Syafi'i, Imam Ahmad lan sak piturutipun. Nggih. Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi umuripun namung kawan dosa gangsal. Iki kan mboten apa? Mboten panjang. Tetapi kitabipun nggih. Kitabnya banyak nek dipikir-pikir kapan nulise, kapan anggenipun apa? Nggih, menuangkan dalam bentuk tulisan apalagi zaman itu. Kertas angel nggih mboten. Nggih, tinta nggih angel. Tetapi Allah berkahi. Ingkang penting niku barokah saking sinten Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu keberkahan niku juga salah satunya adalah doa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapapun Anda, siapapun kita, apapun kondisi kita, apapun kondisi Anda, kaya, miskin, pandai, berilmu atau tidak, ya, memiliki keluarga yang banyak atau sedikit, monggo kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berdoa kepada Allah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah memberikan kebaikan, kesayangan, barokah untuk kita semuanya, harta kita, keluarga, anak putu lan sak piturutipun, lan mugi-mugi di antara keberkahan itu juga terus menimpa kita, liputkan diliputkan kepada kita dan kita dikumpulkan bersama dengan asyuhada wassolihin, dikumpulkan bersama para nabi lan rasul wonten ing jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang sekedhik menika mugi-mugi berfaedah lan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.